السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur bahwa kita sekarang ini berada di hari-hari yang terbaik sepanjang tahun untuk melakukan amal-amal saleh. Pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian nanti setelah itu ada beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang pertama kita bahas tentang keutamaan 10 hari di bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang paling baik sepanjang tahun, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi semua amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini amal-amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan lebih utama dari seluruh amalan yang dilakukan sepanjang tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Maka Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya ia mati syahid. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tahawi dalam syarah Muskil Athar, Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Baghawi dalam syarah Sunnah, Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya, Abdul Razak dalam Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Baihaqi dalam sunannya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari sepanjang tahun yang amal-amal soleh itu lebih dicintai Allah melainkan hari-hari ini. Arti orang melakukan amal soleh di hari-hari ini itu lebih utama daripada dia melakukan amal soleh di hari yang lain sepanjang tahun, termasuk Ramadan. Sekarang orang melakukan amal soleh di hari ini dengan amal soleh di bulan Ramadan yang lebih utama di hari ini dengan dasar nas dalil hadis ini. Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amal salih fiha habu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan seandainya ada orang salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan dengan 2 rakaat di hari ini, itu lebih utama di hari ini dengan dasar hadis ini, hadis yang sahih, dan juga ganjarannya lebih besar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi ashril adha kila wala jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah azza wa jalla ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi shay'in. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada yang bertanya, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla kecuali seorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya dia mati syahid. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkil Al-Athar, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian dalam hadis yang lain ini Nabi menyebutkan bahwa tidak ada hari yang amal yang paling suci yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Arti ganjarannya besar di hari-hari ini. Kita melakukan amal soleh aja yang sesuai dengan sunnah, ganjaran besar. Bahkan hari-hari ini merupakan afdalu ayyamid dunia. Afdalu ayyamid dunia, hari yang paling utama di dunia ini ya hari-hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang paling utama dari seluruh hari dunia. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunia ayyamul ashr, yakni ashr Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan kepada beliau SAW, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah kecuali seorang yang menutup wajahnya dengan debu, artinya dia mati syahid. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini dalilnya jelas nas pertama dari hadis Nabi dan juga dari Al-Qur'an. Dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi yang sahih. Dari Al-Quran Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi fajar, demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lainnya dari kalangan para ulama salaf dan khalaf. Nanti antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fajr di ayat yang pertama dan kedua. Kemudian juga 10 hari yang pertama ini termasuk dari apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Kalimat ayyamin ma'lumat, ayyam ma'lumat, yaitu berapa hari yang ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hari-hari itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah SWT dalam firman-Nya wal fajri walayalin ashar. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan di hari-hari ini ada puasa yang terbaik, yaitu puasa Arafah, dan juga merupakan hari yang terbaik karena haji itu. Dan antara rukun yang besar adalah Arafah, al-hajju Arafah, haji itu Arafah, itu rukun yang terbesar dari haji. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Keutamanya lagi dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban dan dia juga berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Kemudian amal-amal yang sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa aja yang kita lakukan? Yang pertama yaitu berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bisa kita melakukan puasa dari mulai awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Puncaknya, utamanya tanggal 9. Yaitu puasa apa? Arafah. Yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW. Kana Rasulullah yasumu tis'ah Dzulhijjah wa yawm Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awal itsnain min asyhar wal khamis. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. 3 hari pada setiap bulan dan hari Senin pertama di awal bulan serta hari Kamis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di sini kalimatnya Nabi berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Kana Rasulullah yasumu tis'ah Dzulhijjah wa yawm Asyura. Hadis ini sahih. Jadi Nabi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Asyura 3 hari setiap bulan, kemudian Senin dan Kamis. Hadis ini menganjurkan kita berpuasa pada dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ada hadis yang lain yang menjelaskan Nabi tidak puasa. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah shaiman fil ashri qat." Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh para ulama tentang dua hadis ini sepertinya bertentangan. Yang satu, istri Nabi mengatakan Nabi puasa 9 Dzulhijjah, sedangkan Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang dua hadis yang bertentangan ini, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih diulukan daripada yang menafikan. Karena ini kaidah bahwa al-muthbitu muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Yang menetapkan Nabi berpuasa itu didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan itu ada ilmu padanya. Sedang menafikan tidak ada ilmu. Jadi orang ketika mengabarkan sesuatu ini terjadi dengan ada mengatakan tidak terjadi, maka yang dipegang yang mengatakan ada terjadi. Karena dia ada ilmu di situ, tambahan ilmu. Jadi al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang menetapkan didahulukan daripada yang tidak. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni' di juz yang ke-6. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis Aisyah, perkataan Aisyah bahwa beliau SAW tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, bahwasanya mungkin beliau SAW tidak berpuasa karena satu sebab seperti sakit, safar atau selainnya. Atau Aisyah radhiyallahu anha memang tidak melihat beliau SAW berpuasa pada hari tersebut, tetapi tidak melihatnya Aisyah tidak mengharuskan bahwa beliau SAW tidak berpuasa, dan ini ditunjukkan oleh hadis yang pertama dalam syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya itu merupakan pengabaran dari Aisyah tentang apa yang dia ketahui, dan perkataan Rasulullah SAW didahulukan atas sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi. Imam Ahmad rahimahullah telah merajikan bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada 10 hari tersebut. Jika hadis tersebut ditetapkan maka tidak ada masalah, dan jika tidak ditetapkan sesungguhnya puasa pada 10 hari tersebut termasuk dari keumuman amal-amal soleh. Karena Nabi menyebutkan tidak ada amal soleh yang paling baik dilakukan melainkan pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Puasa termasuk amal soleh. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin fi Zakati wa Siyam. Jadi kalau seandainya ada yang puasa enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak puasa, dia mengambil tanggal 9 saja Arafah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini amal sunnah aja. Yang utama yaitu amal yang kedua, ya puasa Arafah. Tadi saya sebutkan di antara amal-amal yang dilakukan puasa. Yang pertama, yang kedua, yang utama puasa Arafah. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allah ayyukafira sanata alati qablahu wa sana alati ba'dahu. Puasa pada arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi ketika ditanya tentang puasa arafah, Nabi bersabda yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan puasa Arafah ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Puasa Arafah. Adapun bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia tidak disyariatkan untuk puasa. Karena Nabi sendiri ketika di Arafah Nabi berbuka, Nabi tidak puasa, Nabi makan, Nabi minum ketika Nabi berada di Arafah. Jadi disunahkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun yang sedang menunaikan ibadah haji, yang mereka sedang berada di Arafah, tidak disunahkan mereka puasa, tidak. Karena contoh kita Rasulullah SAW, Rasulullah tidak puasa dan para sahabat tidak puasa. Dan puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dia wajib bertaubat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس صلاة yang lima waktu, والجمعة إلى الجمعة satu jumat ke jumat berikutnya, ورمضان إلى رمضان رمضان sampai رمضان berikutnya, مكفرات ما بينهن akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, idza tanabal kaba'ira apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan dari puasa Arafah itu dosa apa? Dosa kecil. Sama dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Sebab di sini diberikan syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tanabal kaba'ir apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, dari amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dianjurkan memperbanyak ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilallah, dan takbir, Allahu Akbar. Dianjurkan memperbanyak ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilallah, dan takbir, Allahu Akbar. Dasarnya itu hadis Abu Hurairah yang marfu'. Dia berkata, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah 'azza wa jalla al-'amalu fihinna min ashri Dzulhijjah, fa 'alaykum bitasbihi wat tahlili wat takbir." Tidak ada hari yang amal-amal saleh lebih dicintai oleh Allah 'azza wa jalla pada daripada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka adalah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Uthman Al-Buhaidam Al-Fawaid, dibawakan oleh Syekh Al-Bani, dihasankan oleh Syarif dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil fi takhriji hadith Manaris Sabil. Beliau menyebutkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, tahlil dan takbir. Subhanallah, la ilallah, Allahu Akbar. Kemudian juga dianjurkan kita bertakbir dari mulai pagi di hari Arafah sampai di sore hari tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir di ayyamu tasyrik. Yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilham. Terus kita ulang-ulang. Dari mulai hari Arafah dari pagi sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bersedekah, berbakti pada kedua orang tua, menjambung tali silaturahim, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Dan sedekah dianjurkan setiap hari, pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Arti amal-amal soleh yang kita lakukan, yang sholat wajib sudah jelas wajib, karena itu wajib kita lakukan. Sekarang yang sunnah, ya antum melakukan yang sunnah. Yang mengiringi yang wajib adalah sholat sunat apa? Rawatib. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, atau empat rakaat sebelum duhur. Karena Nabi tidak tinggal empat rakaat sebelum duhur. Dua rakaat ba'da duhur, dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat ba'da isya. 12 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam sehari, maka dia dibangunkan rumah di sorga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, 12 rakaat. Kalau dia mau tambah yang lain seperti duha, atau dia mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ada riwayat tapi derajat hadisnya hasan, rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menyayangi seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Tapi ini sunnah. Derajatnya hasan meskipun diikhtilafkan oleh ulama tentang hadis itu. Kalau Syekh Albani menghasankan tentang 4 rakaat sebelum asar, kalau Syekhul Islam mendhaifkan hadis itu. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Wah, ini hadis yang sahih dari Bukhari dan yang lainnya. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Artinya sesudah terbenam matahari, sudah azan, kita masuk masjid, kita salat 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat. Nabi melakukan, nah pertama Nabi memerintahkan, yang kedua Nabi lakukan, yang ketiga para sahabat lakukan. Kemudian diantara sunnah yang lain tadi sudah saya sebutkan seperti salat duha. Yang paling afdal dari semua salat sunat, salat apa? Salat malam. Afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling utama sesudah yang wajib salat, salat malam. Antum kerjakan tuh salat malam, jangan tinggal. Antum kerjakan sesanggup antum. Kalau bisa 11, antum lakukan 11. Kalau tidak bisa, ya kurang dari itu. Kalau tidak bisa, ya kita lakukan 2 rakaat. Kemudian witir, 1 rakaat. Jadi tetap melakukan sholat, karena sholat yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini merupakan tiang agama, sholat ini. Di samping yang wajib, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Dan hari-hari ini yang terbaik. Tadi sudah saya sebutkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, kita sholat sekarang 2 rakaat ini dengan 2 rakaat di bulan Ramadan lebih utama sekarang ini. Tapi semua harus sesuai dengan sunnah yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian memperbanyak sedekah setiap hari dengan dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalaf wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari 2 malaikat turun, yang satu berkata ya Allah berikanlah ganti orang yang infak hari ini, yang satu berkata ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Setiap hari yang paling utama sedekah ya hari-hari ini. Itu bersedekah ya hari-hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Antum ingat tuh, baca Al-Quran setiap hari. Antum baca Al-Quran minimal, seorang muslim baca Al-Quran berapa juz sehari? Minimal 1 juz. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Quran fi syahrin, hakamkan Quran selama sebulan. Iqra'u fi 20 lailah, hatamkan selama 20 hari, berarti 1,5 juz. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, ini hadis Bukhari Muslim, dalam hadis yang lain selain Bukhari Muslim sebutkan 15 hari. Dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi sebutkan lagi iqra'u fi 20, baca hatamkan 10 hari, berarti sehari 3 juz. Kemudian disebutkan lagi hatamkan selama sepekan, berarti sehari 4 juz. Jadi itu kesempatan itu antum baca Al-Quran. Seorang muslim harus baca Al-Quran setiap hari, setiap hari, dan hatamkan. Kemudian diantara perbuatan baik lagi yaitu berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh, orang tua antum masih ada kesempatan. Ini merupakan jalan menuju surga. Apa yang bisa kita bantu buat orang tua, kita bantu. Jangan malas, jangan mengeluh, jangan hitungan pada orang tua. Apa aja kita bantu orang tua kita, karena ganjaran besar. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan tentang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbakti pada orang tua. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Baru yang lainnya. Dan dalam beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik pada kedua orang tua. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang tua, qaulan karima, perkataan yang mulia. Jangan berkata akh, jangan berkata yang orang tua tidak senang, jangan menengking, jangan menghardik dan yang lainnya. Pokoknya kita bagaimana kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua, karena ini merupakan jalan menuju surga, baik yang laki maupun perempuan. Kemudian tadi saya sebutkan memperbanyak zikir, kemudian taubat, istighfar, menyambung satu rahim, dan amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Ada orang yang bisa kita bantu, kita bantu. Disebutkan oleh disebutkan tentang Sa'id bin Jubair, bahwa Sa'id bin Jubair itu apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kemudian yang kelima di antara amal soleh yang utama yaitu haji dan umrah. Ini wajib, kalau ini rukun Islam yang kelima. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib karena Allah atas manusia menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu ke sana. Hukumnya wajib ibadah haji ini sekali seumur hidup. Maka harus usaha seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji, yang laki maupun perempuan, dia wajib menunaikan ibadah haji. Dan ini utama, dan keutamaan ibadah haji menghapuskan semua dosa. Keutamaan ibadah haji menghapuskan semua dosa, termasuk dosa besar. Karena apa? Nabi menyebutkannya ketika orang ibadah haji itu dia pulang dalam keadaan seperti dia lahir dari perut ibunya, berarti tidak ada dosa. Nabi bersabda SAW, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja ka yaumi walatu ummuh. Barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak berkata yang rafath, berkata yang kotor, yang jorok, yang membawa pada persetubuhan, dia tidak berbuat dosa besar, maka dia pulang dalam keadaan seperti dia lahir dari perut ibunya. Ini sahih. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Saya bawakan tentang keutamaannya dalam buku panduan manasik haji dan umrah. Hadis yang tadi, yang man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yasuq raja kayaumi walathu ummu, itu hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, man hajja hadzal bait, barang siapa mengerjakan ibadah haji ke Baitullah ini, itu Ka'bah yang mulia, falam yarfuth, dan dia tidak berkata yang rafath, tidak berkata kotor atau yang membawa kepada persetubuhan di saat dia sedang ihram, walam yafsuq, dan dia tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumi wulatu ummu, maka dia kembali seperti dilahir dari perut ibunya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Hadisnya sahih riwayat Nasa'i, Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Dan banyak lagi keutamaan dari haji dan umrah. Maka ini amal-amal utama. Jadi haji menghapuskan dosa sebelumnya, haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali sorga. Dan itu tujuan hidup seorang mukmin, sorga. Doanya orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah. Orang yang meninggal ketika dia menunaikan ibadah haji umrah akan dicatat baginya pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia membaca talbiyah. Ini ada hadisnya nanti bisa dilihat dalam buku panduan manasik haji dan umrah. Kemudian di antara amal yang utama yang keenam yaitu Idul Adha, merayakan Idul Adha. Dulu ketika Nabi datang ke Madinah, masyarakat Madinah punya dua hari yang mereka rayakan dengan bermain-main, yaitu Nairuz dan Mahrajan. Kemudian Nabi bertanya tentang hari ini, ini hari apa? Ini hari raya kami untuk bermain-main. Maka Nabi bersabda SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khair minhuma yawm al-fitri wa yawm al-nahar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan ganti kepada kalian dua hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Abd bin Humaid dalam kitabnya Al-Muntakhab, At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunannya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi hari raya yang dirayakan dalam Islam cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak ada hari yang lain, tidak ada lagi. Jadi enggak ada perayaan-perayaan dalam Islam kecuali dua ini. Enggak ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid, dan enggak ada. Karena Nabi sudah menyebutkan dua hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari untuk bergembira. Yang ketujuh, berkorban. Yang ketujuh di amalan, di antara amalan yang utama di hari yang ke-10, berkorban. Jadi dari hari yang pertama kita sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, di hari yang ke-10-nya yang utama kurban. Dan dilakukan setelah orang menunaikan sholat Idul Adha. Itu yang dikatakan kurban. Kalau sebelum orang Idul Adha dia berkorban, dia bukan kurban namanya. Itu sedekah biasa aja. Yang dikatakan kurban itu setelah orang selesai sholat Idul Adha baru dipotong kambingnya, sapi, dan yang lainnya. Ini amal taat yang dianjurkan ketika Idul Adha, yaitu kurban berupa unta, sapi, dan kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan ikhlas. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Disuruh kita salat karena Allah dan berkorban karena Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, artinya dia mampu untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musala kami, tempat salat Idul Adha dan Idul Fitri kami. Artinya tempat musala itu ada di dekat Masjid Nabawi, berupa lapangan yang Nabi biasa sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga menyolatkan jenazah di musola itu. Arti musola itu berupa lapangan yang biasa Nabi sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan juga sholat jenazah. Hadis ini hasan. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, jangan dekatkan tempat sholat kami. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mushkilatil Faqr, dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi kurban itu wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah saja, tapi dengan dasar hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib bagi siapa? Bagi yang mampu, wajib. Sekarang kalau umpamanya di satu rumah dia hanya bisa berkorban satu ekor kambing, ya gak ada masalah untuk satu rumah, seperti yang dilakukan para sahabat ini. Disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, jadi Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bagaimana penyembelian kurban pada zaman Rasulullah SAW. Beliau menjawab, kana rajulu yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayaqulun wa yut'imun hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang kau lihat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, dan juga dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Artinya satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Kalau seandainya orangnya mampu, dia mau dua ekor, dia mau tiga ekor, mau empat ekor, enggak ada masalah, boleh. Karena itu yang terbaik dilakukan pada hari itu, pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena disuruh untuk berkurban yang memerintahkan Allah, fasholli lirabbika wanhar. Dan Nabi melakukannya, Nabi memotong 63 ekor. Seperti disebutkan bahwa Ali radhiyallahu disuruh Nabi untuk menyelesaikan sembelihan yang Nabi berkurban itu kurang lebih 63 ekor, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai selesai. Ali enggak sanggup, Nabi disuruh tukang-tukang jagal untuk melanjutkan. Tapi tukang jagalnya tidak diberikan dari hewan kurban itu. Syarat untuk hewan kurban sebagai tambahan ini, yaitu hewan kurban itu ya berupa unta, sapi, kambing atau domba. Dan tentang umurnya, untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk kambing berumur 1 tahun. Kemudian syarat juga tidak boleh berkurban dengan hewan yang memiliki cacat. Karena larangannya, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fi dhuhaya, al-awra al-bayinu awruha, al-bayinu awaruha, wal-maridatu al-bayinu maraduha, wal-arja al-bayinu dal'uha, wal-kabiratu lati la tunki. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, beliau bersabda, Rasulullah SAW, ada 4 cacat yang tidak boleh dibolehkan pada hewan kurban. Hewan yang buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Hewan yang sakit dan tampak jelas penyakitnya. Yang ketiga, hewan yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Yang keempat, hewan yang sudah terlalu tua sampai tidak ada sumsumnya lagi. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk memperhatikan matanya. Kalau matanya buta enggak boleh, matanya picek enggak boleh. Begitu juga kalau kupingnya cacat, giginya ompong enggak boleh. Itu ada dalilnya. Kata Ali radhiyallahu an, amara Rasulullah an nastashrifal aina wal udhuna wala nudhahi bi awra wala muqabala wala mudabara wala kharqa wala tharma. Bahwa kami diperintahkan Rasulullah untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Kami tidak menyembelih hewan yang buta, yang muqabala, mudabara, karma ataupun tharma. Muqabala, kambing yang sebelah atau salah satu telinganya terpotong melebar dari depan dan tetap tergantung. Atau mudabara, kambing yang sebelah telinganya terputus melebar dari belakang dan biarkan kalian menggantung. Karma, salah satu telinganya ada lubang yang bulat, cacat, berlubang. Atau tharma, yaitu yang telah tanggal giginya, semuanya ompong. Itu enggak boleh. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian bolehnya urunan sapi dan unta. Boleh untuk sapi 7 orang, untuk satu ekor unta 7 orang, satu ekor sapi ke 7 orang. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. naharna ma Rasulullah amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'ah. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan ini yang ada. Artinya untuk unta dan sapi. Kalau kambing urunan, patungan enggak ada nas. Ini kurban ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, dalil. Enggak ada patungan. Biasanya disuruh tuh di sekolahan patungan karena gurunya pengen makan kambing. Gitu. Enggak ada. Jadi satu ekor kambing untuk satu orang, enggak ada patungan itu. Kalau satu keluarga ada nas tadi dalil. Riwayat Tirmidzi. Jadi dia satu keluarga satu ekor untuk satu keluarga boleh. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban, penyembelihannya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sesudah orang selesai sholat Idul Adha sampai hari Tashrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nabi bersabda SAW, man dhaba qabla shalah fa inna mayadhbu li nafsi wa man dhaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat Id maka korbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Hadis sahih Imam Ahmad. Jadi Nabi bersabda SAW, man dhabaha qabla shalah fa inna mayadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da shalah, yakni salatul Id, Idul Adha, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih sebelum salat Id maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat maka korbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Kemudian cara penyembelihan, kemudian ayam tasyrik, Nabi menyebutkan kullu ayami tasyrik dzabhun. Kullu ayami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi saya salah sebut tentang hadis man dhaba qabla shalah fa inna mayadhbu li nafsi wa man dhaba ba'da shalah faqad tamanna suku wa shalah sunnatul muslimin. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka dia menyembelih untuk dirinya, barang siapa yang menyembelih sesudah salat Idul Adha maka sempurna kurbannya dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian cara penyembelihan, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi dia yang menyembelih. Ya kalau dia perempuan ya suruh suaminya. Dia laki yang berkurban maka dia sendiri yang menyembelih. Kalau dia istrinya yang berkurban ya suruh suami yang motong atau anak yang laki. Jadi dia sendiri yang berkorban, artinya dia sendiri yang motong. Enggak usah takut, orang Islam enggak boleh takut. Jangan takut sama darah kambing, jangan takut, motong sendiri. Kalau dia tidak bisa atau dia belum bisa, sebenarnya mudah semuanya, kaum muslimin bisa. Ya dia bisa suruh tukang jagalnya, tapi dia menyaksikan, dia menyaksikan. Dan banyak sekarang umur korban tidak menyaksikan. Kemudian yang menyembelih dia pakai pisau yang tajam. Sebab Nabi menyuruh apa? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Nala dia asah pisaunya itu dan dia buat senang kambing yang dia sembelih itu. Nabi yang suruh. Disuruh bagaimana cara kita memotong yang terbaik. Fa ahsinu dhibha. Jadi kita memakai pisau yang tajam, jangan pisau yang puntul, kesian kambingnya. Kita menyiksa kambing korban gak boleh, dosa. Karena disuruh kita untuk berbuat baik kepada binatang. Itu ajaran Islam. Islam itu ajaran yang betul-betul mengajarkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, termasuk juga kepada hewan kurban. Kemudian ketika berkurban, kita mengucapkan kalau kita umpamanya berkurban untuk satu keluarga kita, maka yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban dariku, ya Allah ini dariku dan dari keluarga aku. Kalau enggak, ya cukup dengan Bismillah, Allah Akbar, cukup. Semua kalau menyembelih cukup Bismillah, Allah Akbar. Tapi kalau kita ingin menyebutkan Allahumma taqabbal minni, Bismillah, Allah Akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hada anni wa an ahli baiti, itu boleh. Kemudian tidak boleh menjual kulit korban. Banyak ini orang jual kulit korban, enggak boleh. Dan enggak ada nilai korban bagi orang yang berkorban itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyat lahu." Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Hakim, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dari sahabat Abu Hurairah, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Kemudian juga ada larangan mengupah jagal. Mengupah jagal dari bagian dari hewan korban. Tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan korban tersebut. Boleh diberikan upah dari uangnya sendiri, tapi tidak boleh memberikan upah dari hewan kurbannya. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalal al masakin wa la u'tiya fi juzaratiha syai'an minha. Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku menyembelih unta beliau. Kemudian aku pun membagi-bagikan daging, kulit dan kain penutup unta tersebut kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak memberi sedikit pun dari hewan kurban untuk penjagalnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dari mana dia memberikannya? Nu'tihi min indina. Kami memberikan dari sisi kami, atau dari upah, dari uang kami, bukan dari hewan kurban. Kemudian ada pendapat seperti disebutkan dalam oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dalam kitab Syarah Bukhul Maram Minhatul Allam. Beliau mengatakan begini, jadi upah tukang jagal harus berasal dari selain hewan kurban. Tidak boleh memberi upah sedikit pun darinya, karena upah itu bagian imbalan dari pekerjaannya, sehingga ini sama dengan menjual sebagian daging hewan kurban kepadanya. Tapi jika penjagal tersebut diberi sesuatu dari hewan kurban karena kemiskinannya atau sebagai hadiah, maka yang demikian tidak mengapa, sebab dia termasuk orang yang berhak untuk mengambilnya dan keadaannya sama seperti yang lainnya. Artinya boleh dia untuk menerima kalau memang dia miskin. Tapi yang terbaik kita upah aja. Berapa nih kalau kita motong satu ekor kambing, berapa? Main 100 ribu atau 200 ribu, ya katakan semua 200 ribu. Dia gak boleh ambil apa-apa. Tidak boleh ngambil kepalanya, kakinya, kalau gak boleh. Karena ini kurban untuk Allah. Karena gak akan sampai kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini harus kita perhatikan, kita berikan uang aja. Itu lebih aman. Dengan contoh dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan Nabi Rasulullah SAW tidak boleh memberikan sesuatu dari hewan kurban. Kemudian bagi orang yang memang berniat dia untuk berkurban, dia sudah niat ini, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dia tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi bagi orang yang ingin berkurban dilarang memotong kuku atau rambut. Berarti rambutnya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, wasana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dhabhun yadhbahu fa idza ahalla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya jika artinya raya Idul Adha, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia motong atau mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang kurang jelas antum mau tanya silakan. Alhamdulillah, baik. Syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini merupakan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang ingin bertanya mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 dalam format WhatsApp. Baik, untuk yang pertama kami ajukan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusad, apabila seseorang berniat untuk berkorban setelah masuk di bulan Dzulhijjah, tapi dia menunggu untuk memiliki uang sampai tanggal 9-nya, dan dia memotong kuku serta memotong rambut karena belum mengetahui pasti apakah dia akan berkorban atau tidak, maka apakah terkena juga larangan bagi dia yang telah berniat untuk berkorban tersebut? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaannya berkaitan dengan orang yang dia ingin berkorban tapi dia gak tahu bahwa dia ada uang atau tidak ada uang. Berarti kalau dia memang baru niat saja dan uangnya belum jelas apakah dia korban atau tidak, maka secara hukum syari gak ada masalah dia untuk menggunting kuku dan yang lainnya. Kecuali kalau memang dia sudah ada uang dan dia akan korban. Kan secara umum rata-rata orang sekarang ini dia mau berkorban itu satu bulan sebelumnya dia sudah niat mau berkorban karena sudah ada uangnya sekarang ini, ya. Beda memang kalau orang yang memang miskin gak punya apa-apa tapi tetap dia niat ingin berkorban. Sebenarnya kan korban tergantung kewajibannya, tergantung apa? Istita'ah, kemampuan. Kalau dia mampu wajib, tapi kalau dia gak mampu, tapi kan ada orang yang dia pengen kurban gitu. Sekarang dia belum ada uang, baru ada uangnya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya untuk sebelumnya gak ada masalah, karena di sini kaitannya dengan kalau memang dia sudah mau untuk berkorban tapi belum ada uangnya, kemungkinan besar dia tidak berkorban karena memang gak ada uang. Jadi kaitannya dengan orang yang memang sudah ada uangnya dan memang dia sudah niat untuk berkorban ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh menggunting kuku. Wallahu a'lam. Kemudian kalau seandainya dia lupa, dia sudah niat korban, kemudian dia motong kuku, ya tinggal dia istighfar kepada Allah. Karena enggak ada pengaruh terhadap korbannya. Tetap korbannya sah menurut penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Yang lain. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya, ini begitu banyak pertanyaan yang senada, lebih dari 10 pertanyaan yang perihal yang sama mengenai penentuan bulan Dzulhijjah ini Ustaz, mengenai penentuan hari Arafah dan juga penentuan Idul Fitri. Apakah kita mengikuti negara yang dilaksanakannya haji dan umrah itu Saudi Arabia ataukah pemerintah kita? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang selalu ditanyakan setiap tahun berkaitan dengan Idul Adha, apakah kita ikut Saudi Arabia, apakah kita setiap negeri tergantung pada ru'yatnya. Ini perbedaan ijtihad para ulama dalam masalah ini. Berbeda para ulama tentang masalah ini. Yang kita ya berlapang dada dalam masalah ini, karena ini ijtihad perbedaan. Cuma kita mengambil yang mana yang kuat, yang rajih dari dua pendapat ulama. Kalau kita lihat ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dahulu sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Karena untuk menyatukan matla' satu tempat, satu hilal untuk seluruh dunia, satu hal yang mustahil. Kita kembalikan kepada nas li kulli baladin ru'yatuhum, setiap negeri tergantung kepada ru'yatnya. Seperti yang kejadian sekarang tahun ini. Tahun ini kan hari Kamis tanggal 30 Juni itu tanggal 1 Dzulhijjah di Saudi Arabia. Yang tahun ini nih. Kemudian keputusan Departemen Agama baru besoknya Jumat 1 Juli merupakan 1 Dzulhijjah. Sekarang bagaimana perbedaan seperti ini dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada sebagian orang yang berpendapat tentang masalah ini, kita puasa, kita ikut pemerintah dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ini saya bawakan fatwa, majmu fatwa warasail fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di juz yang ke-19. Juz 19. Di halaman 39 sampai halaman 43. Kata beliau, ada yang puasa dan juga berbuka mengikuti Saudi Arabia. Ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak. Jadi ada, saya ulangi, ada yang ikut pemerintah dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah saja, sedangkan Idul Adha tetap ikut pemerintah. Ini masalah yang diperselisihkan, mana yang kuat dari pendapat-pendapat ini. Kita kembali kepada pokok permasalahan, semua kembalinya kepada ru'yatul hilal. Semua masalah kembali kepada ru'yatul hilal. Adanya hari Arafah, berarti kan hari Arafah itu berarti adanya pada tanggal kapan? 9 Dzulhijjah, setelah Saudi melihat ru'yatul hilal. Begitu juga kita di sini menentukan dengan ru'yatul hilal di sini. Pemerintah menentukan. Kalau seandainya pemerintah salah dalam menentukan, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "As-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudahun." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, puasa yaitu di hari kalian berpuasa bersama kaum muslimin, artinya bersama pemerintah ulil amri, dan berbuka yaitu ketika kalian semuanya berbuka bersama seluruh kaum muslimin. Adha, Idul Adha, yaitu di hari kalian semua berkorban, semua kaum muslim berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, makna hadza anna shauma wal fitra ma'al jamaah wa aidha min nas. Kata Imam Tirmidzi bahwa kita berbuka, berpuasa dan berbuka bersama jamaah dan seluruh kaum muslimin yang ada di negara itu. Kemudian dalam riwayat Abu Daud disebutkan wa fitrukum yauma tuftirun wa adhaakum yauma tudhahun, yaitu Idul Fitri kalian ketika kalian semua berbuka dan hari raya kalian ketika kalian berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan sahih riwayatnya. Dalam riwayat Tirmidzi juga ada perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tadi saya bawakan yang pertama riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Tirmidzi yang juga sahih disebutkan oleh Aisyah, Rasul bersabda, "Al-fitru yauma yuftiru an-nas wal adha yauma yudhhi an-nas." Yaitu berbuka ketika manusia berbuka dan adha ketika manusia berkorban. Ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sahih. Dan ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam riwayat Ibnu Majah di dalam hasyiahnya, Hasyiah As-Sindi, dijelaskan bahwa zahir hadis tersebut bahwa masalah-masalah ini, masalah puasa, Idul Fitri dan Idul Adha bukan urusan pribadi, tetapi dikembalikan kepada imam dan jamaah. Artinya kembalikan kepada siapa? Pemerintah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan jamaah kaum muslimin. Oleh karenanya apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka adalah dia mengikuti pendapat imam tersebut. Artinya imam sudah menolak, ya sudah. Di Indonesia ini ada berapa yang mengatakan melihat, tapi imam menolak, pemerintah menolak. Ya sudah, tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Jangan kita paksakan masalah ini. Ini dalam Hasyiah Ibnu Majah ketika menjelaskan hadis Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 1660 di Kitabus Siyam. Itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hakim ini, keputusan hakim kata beliau, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah itu menghilangkan khilaf. Jadi perbedaan di rakyatnya ada yang mau ikut Saudi, mau ikut ini. Tapi pemerintah menghilangkan khilaf. Kita wajib untuk mengikuti ulil amri. Keputusannya ulil amri. Ketika ulil amri memutuskan sekarang ini bahwa kita satu Dzulhijjah hari Jumat, berarti kita ikut ulil amri. Berarti puasa Arafahnya hari apa? Sabtu. Idul Adhanya hari apa? Ahad. Ikut pemerintah. Karena keputusan hakim kata Syekh Utsaimin, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan beliau menjelaskan bahwa kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini dalam majmu' fatwa Rasul Syekh Utsaimin di juz yang ke-19. Dari halaman 39 sampai halaman 43. Ini penjelasan beliau. Artinya tetap kita kembalinya kepada setiap negeri, likuli beladin ru'yatuhum. Sebab kalau enggak gitu akan terjadi kekacauan nanti. Setiap orang masing-masing. Saya enggak mau ikut pemerintah, saya mau ikut sendiri. Yang lain umum sendiri. Ini akan terjadi kekacauan nantinya. Sebab kita disuruh untuk mengikuti amri. Apakah ulil amri itu orang yang baik atau orang yang buruk? Hatta jihad demikian. Kita bersama ulil amri. Orangnya baik, zalim atau tidak zalim, tetap bersama ulil amri. Jadi masalah ini kata beliau khilafiyah, tapi hukum hakim itu adalah menghilangkan khilaf. Beliau ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan, Syekh Utsaimin juga menjelaskan ketika menjelaskan puasa Ramadan demikian, wa kadzalika, terakhirnya wa kadzalika yaumu Arafah. Wa kadzalika yaumu Arafah. Kata beliau, ittabi'u al-balad alladhi antum fihi, kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Jadi puasa Arafah kita ikut negeri ini umumnya. Jangan kemudian puasa Arafah ikut Arafah, lebarannya ikut di sini. Berarti ada satu hari itu yang kosong. Iya. Jadi kita mengikuti negeri yang ada. Itu yarfa'ul khilaf. Beliau juga ditanya di halaman 47, di juz yang ke-19 di Kitab Usiyam, Fatwa Syekh Utsaimin, ketika ditanya tentang masalah matla. Apakah kita dengan satu matla, mengikuti satu matla, bahwa kalau Saudi umumkan semua negara harus ikut. Kata beliau, hadza minan nahiyah al-falakiyah mustahil. Dari segi ilmu falak mustahil, enggak mungkin. Semua negara seluruh dunia harus ikut Saudi, mustahil, karena beda. Beda waktu dan beda jam. Enggak mungkin bisa sama, enggak mungkin, mustahil. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya tentang masalah ini, tentang perbedaan ini. Kemudian disebutkan beberapa dalil yang tadi saya sebutkan. Dan kalau antum lihat, semua kaitannya dengan hilal. Nabi menyebutkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hatta yang tadi yang kita bahas tadi tentang masalah menggunting kuku dan rambut, Nabi kaitkan dengan apa? Hilal Dzulhijjah. Kata Nabi, "Man kana dzabghun yadzbahu fa idza ahalla hilala Dzulhijjah." Jadi kaitannya dengan apa? Hilal. Bukan kaitan dengan tempat. Kaitannya dengan hilal. Sekarang hilalnya di sini Jumat, ya sudah kita ikut di sini. Gitu. Puasanya tanggal 9 Arafah, tanggal 9. Apakah di Arafah itu ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Tetap namanya puasa tanggal 9 itu puasa apa? Arafah. Ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Mungkin aja suatu waktu enggak ada yang wukuf. Gitu. Dan perbedaan ini sejak zaman dahulu seperti dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitabnya Inba'ul Gumar. Beliau Inba'ul Gumar fi Abna'il Umar fi Tarikh. Beliau membawakan tatkala wukuf padang Arafah itu di Mekah hari Jumat, terjadi perselisihan, sementara hari raya Idul Adha di Kahira di Mesir itu hari Jumat. Jadi lebih dulu di Kairo lebarannya hari Jumat, sedangkan wukuf baru hari Jumat. Terjadi perbedaan dan itu enggak ada masalah. Karena mereka kembali kepada apa? Ru'yatul hilal, mereka lihatnya. Jadi perbedaan itu bukan baru sekarang, sudah ada sejak zaman dahulu, gitu. Jadi ini perbedaan para ulama ijtihad. Kita mengikuti yang lebih aman. Syekh Utsaimin mengatakan kembali kepada ikut pada negeri yang kita ada, itu lebih aman dan kita enggak bingung. Kalau kita ikut Arafah juga kita bingung nantinya. Tentang idnya kapan kita? Umpamanya sekarang kita ikut Arafah, kita puasa Arafah ikut Saudi. Begitu besoknya di sini baru puasa Arafah. Kita id. Kita juga bingung. Ini idnya kita benar apa tidak? Terus nanti kaitannya motong korbannya kita benar apa enggak ini? Karena di Indonesia belum ada yang motong korban. Jadi ini masalah yang seperti ini kita kembalikan kepada ulama. Ijtihadnya ulama bukan kita sebagai penuntut ilmu. Dan saya sudah jelaskan dari fatwanya Syekh Utsaimin. Nanti Anda bisa lihat di juz yang ke-19. Jadi beliau menyebutkan bahwa hukumnya sama. Artinya hukumnya Idul Fitri dengan hilal Begitu juga Idul Adha dengan hilal, maka kalian mengikuti negara kalian. Syekh Utsaimin menyebutkan ikuti negara kalian. Ini nasnya jelas beliau menyebutkan demikian dalam fatwanya. Wa kadzalika yumar wa ittabi'u al-balad alladhi antum fihi. Demikian hari Arafah kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Ini fatwa seorang ulama yang alim. Jadi akar perbedaan para ulama itu bukan Arafah. Perhatikan, bukan apa? Bukan Arafah, tapi apa? Apa? Ru'yatul hilal, bukan Arafah. Bab Nabi menyebutkannya apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Tadi saya sebutkan fa idza ahalla hilal Dzulhijjah. Nabi kaitkan dengan hilal Dzulhijjah, bukan kaitan dengan Arafah. Itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi merupakan ijtihadnya para ulama, ya kita yang lebih aman dan lebih tenang ya kita ikut negeri yang kita berada padanya. Jadi kita puasa Arafah ikut negeri ini. Meskipun kita berbeda dengan orang yang sedang wukuf di Arafah, karena memang sudah berbeda tentang apanya? Rasulullah ini berbeda. Ya jelas otomatis berbeda juga tentang puasanya. Begitu juga kita berbeda tentang apanya? Tentang Idul Adha-nya berbeda dengan yang di Saudi. Enggak ada masalah. Perbedaan ini sejak zaman dulu sudah ada dan Al-Hafiz sudah bawakan dari zaman dahulu. Bahkan bukan hanya generasi Al-Hafiz, kan jauh abad ke-7. Di semasa tabi'in juga sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Masa tabi'in. Antara negeri satu negeri dengan negeri yang lain berbeda pendapat, enggak ada masalah. Yang penting kita jelas-jelas melihat hilal. Kalau dikatakan kita enggak lihat hilal, kita ikmal, ya itu urusan pemerintah. Tanggung jawabnya tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan urusan pribadi, bukan kelompok, bukan jamaah, bukan organisasi, bukan. Bukan organisasi. Tapi apa ikut apa? Ikut ulil amri. Kalau dia salah tanggung jawab dari Allah. Jelas sampai sini. Gitu. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sampai sini kajian kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik. Asyadu'allah ilan tastaghfiruka wa atubu'laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.